Shin muhmalah itu maknanya shin mu'jamah maksudnya adalah syarah. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Mengapa? Mikir hafalannya. Komatanya panjang banget. Labas, Allah ya'inukum insyaAllah. Qauluhu wa li muslim an ibni Umar al-hadith kada fi riwayat muslim wa qala al-humaydi wa hiya atamma wa hiya inda muslim min hadith salim an abihi wa akhrajahu al-bukhari min hadith ubaidillah an nafi an ibni Umar qala inna allaha yaqbidu yawma al-qiyamah al-ardina wa takunu as-samaa bi yaminihi akhrajahu muslim min hadis Ubaidillah ibn Muqassim qultu, saya katakan, ini baru syarahnya, wa hadhil ahadith wa ma fi ma'naha tadullu ala 'azamatillah. Hadis-hadis ini semuanya dan semua hadis-hadis yang semakna dengan ini menunjukkan betapa agungnya Allah subhanahu wa ta'ala menggenggam bumi, menggulung langit dengan tangannya. Wa 'azimi qudratihi wa 'azimi makhluqatihi, dan juga betapa agungnya kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala dan juga betapa hebatnya ciptaan-ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qad ta'arrafa subhanahu wa ta'ala ila 'ibadihi bi sifatihi. Kalau yang pertama dan kedua mafhum, keagungan Allah dan keagungan kekuasaan Allah. Tetapi idami makhlukatih, dari mana diambilnya faedah itu? Berbicara tentang arsh, yang langit-langit yang tujuh ini dibandingkan dengan arsh, langit yang segini besarnya, yang kamu memandang dari ujung ke ujung adalah langit, habis pandanganmu tetap langit, ternyata itu sangat kecilnya dibandingkan dengan arsh. Jadi kita melihat betapa besarnya ciptaan Allah, yaitu arsy, kursi dan sebagainya. Lebih besar berlipat-lipat kali dibandingkan dengan langit-langit yang kita lihat. Sekarang yang kita tahu paling besar yang kita lihat adalah langit. Apalagi yang kita lihat? Gak ada yang lebih besar dari langit. Seakan-akan bumi ini dikelilingi langit seluruhnya. Baik, ternyata ada yang lebih besar dari itu. Wallahu akbar min dzalik, dan Allah lebih besar lagi. Maha besar. Ini ikhwan ibn a'azakumullah faedah-faedah dari semua hadis-hadis tadi dengan berbagai macam lafaz-lafaznya. Wa kulluha tu'arrif wa tadullu ala kamalihi wa annahu huwal ma'bud wahda. Semua itu menunjukkan, mengenalkan, tu'arif mengenalkan, tadulu menunjukkan. Ala kamalihi, menunjukkan betapa sempurnanya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sungguh betapa agungnya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa annahu huwal ma'bud wahdahu. Dan bahwasanya dialah yang sangat pantas untuk diibadahi, untuk disembah satu-satunya. Tidak ada yang lain. La syarika lahu, tidak sekutu baginya. Fi rububiyatihi wa ilahiyatihi, enggak ada sekutu baginya dalam rububiyah maupun dalam uluhiyah. Dalam rububiyah, dalam masalah kepemilikan, penciptaan, kekuasaan, enggak ada yang menandingi Allah Subhanahu wa taala. Wa ilahiyatihi, dalam uluhiyahnya, sifat keilahannya yang pantas diibadahi satu-satunya juga hanya Allah, tiada sekutu baginya. Wa tadullu ala itsbatis sifat ala ma yaliqu bi jalalillahi wa 'azamatihi, dan juga menunjukkan penetapan sifat-sifat Allah yang sangat mulia, yang sangat agung, yang layak bagi Allah subhanahu wa ta'ala, yang sesuai dengan keagungannya dan kemuliaannya subhanahu wa ta'ala. Ini catatan penting sekali. Yaliqu bi jalalillahi wa 'azamatihi. Sehingga kalian dari tadi sekian banyak hadis-hadis menyebutkan tangan Allah menggenggam. Beberapa orang-orang yang bodoh sudah gemetar ketakutan. Ini Allah disamakan dengan makhluk. Tangan menggenggam gimana? Allah tidak sama dengan makhluk. Kemudian hadisnya ditolak. Karena kebodohannya. Tetapi Ahlu Sunnah menyatakan kami tidak menyamakan Allah dengan makhluk. Kami menyampaikan hadis ini dan hadis ini sahih. Bahwa Allah menggenggam bumi nanti yaumul qiyamah. Bahkan dalam Al-Quran Allah menyatakan wal ardu jami'an qabdatuhu yaumul qiyamah. Wassamawatu matwiyatun biyaminih. Sudah sangat jelas. Maknanya, tafsirnya, kalimat-kalimatnya silakan lihat. Tetapi Ahlus Sunnah tidak berkata tangan Allah seperti tangan manusia. Menggenggam bumi seperti manusia menggenggam bola. Tidak sama. Ulangi sekian kali biar mereka paham. Kami tidak berkata bahwa ketika Allah menggenggam bumi seperti orang menggenggam bola. Abadan abidin. Selama-lamanya. Kita enggak pernah menyamakan Allah dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai'un. Tetapi jangan ditolak hadisnya. Jangan ditolak ayatnya. Katakan dengan tegas bahwa nanti Allah akan menggenggam bumi yaumul qiyamah dan menggulung langit dan Allah akan berkata anal malik adal malik aina mulukud dunya, akulah raja, akulah penguasa, mana raja-raja dunia. Ikhwan ibn na'azakumullah, ketika kita membacakan ayat Allah tadi atau hadis tadi ainal mulukud dunya, apakah berarti kita menyamakan diri dengan Allah? Oh, kamu ngomong begitu kayaknya Allah yang mengatakan begitu. Kamu menyamakan Allah? Tidak. Jelas pasti tidak sama dengan kita berbicara, dengan kita menggenggam, tidak sama. Pasti. Dan kepastian kedua, setelah kepastian tidak sama, kepastian kedua pasti sesuai dengan keagungannya, sesuai dengan kemuliaannya, sesuai dengan kesempurnaannya. Tangan kita tidak sempurna, tangan kita banyak kekurangan, tangan makhluk tidak ada yang sempurna, ada sekian banyak kekurangan. Tangan Allah sempurna, tidak ada kekurangan apapun. Dan tidak sama dengan makhluk. Ini yang dimaksud dengan kalimat, ma yaliku bijalalillahi wa azamatihi. Itsbatan bila tamtsil. Menetapkan berita tadi tanpa menyamakan. Wa tanzihan bila ta'til, dan mensucikan Allah tidak dengan penolakan berita hadis dan ayat. Ini kalimat penting juga. Kalian kotaki dengan garis merah, kalian kasih stabilo. Itsbatan bila tamtsil wa tanzilan bila ta'til, menetapkan tanpa menyamakan dan mensucikan tidak dengan penolakan. Menetapkan sifat-sifat tadi, Allah menggenggam bumi, Allah menggulung langit, ila akhirnya. Tetapi bila tamtsil, dengan tidak menyamakan. Yang kedua, tanzihan, mensucikan, tetapi jangan dengan menolak. Biasanya mereka, Allah maha suci, tidak mungkin Allah punya tangan. Itu kebodohan. Mensucikan Allah, tetapi dengan menolak sifat. Berarti kamu menganggap Allah lemah, gak punya tangan. Gak bisa menggenggam bumi, gak bisa menggulung langit. Itu kebodohan. Allah maha sempurna. Apa yang sempurna bagi makhluk, Allah lebih sempurna. Apa yang makhluk dianggap sempurna di kalangan makhluk, maka Allah maha sempurna. Makhluk yang melihat dengan makhluk yang buta, mana yang lebih sempurna? Yang melihat, maka penglihatan Allah lebih sempurna. Makhluk yang mendengar dengan makhluk yang tuli, mana yang lebih sempurna? Makhluk yang mendengar lebih sempurna, maka Allah lebih mendengar dan maha mendengar. Demikian pula makhluk yang enggak punya tangan dengan makhluk yang punya tangan. Mana yang lebih sempurna? Yang punya tangan. Allah lebih sempurna lagi. Tidak sama dengan tangan manusia, tidak sama dengan tangan siapapun. Alhamdulillah, sangat jelas manhaj Ahlus Sunnah. Mensucikan tetapi tanpa penolakan sifat. Wa hadha huwa alladhi dalla alaihi nususul kitab was sunnah. Inilah yang ditunjukkan di dalam dalil-dalil Al-Qur'an dan sunnah, dan inilah yang ma alaihi salaful ummah. Inilah yang dijalani oleh para sahabat, ini dijalani oleh para tabi'in, ini dijalani oleh para tabi'it tabi'in. Mana buktinya? Buktinya terlalu banyak kalau para sahabat berpendapat seperti ini. Mana buktinya? Di hadapan mata kita. sudah kita baca sekian hadis dari satu sahabat atau dari dua sahabat? Bukan satu sahabat, bukan dua sahabat, bukan tiga sahabat, bukan empat sahabat. Dari sekian banyak sahabat meriwayatkan hal yang sama. Apakah ada di antara mereka yang berkata, enggak mungkin Allah punya tangan? Tidak ada. Semuanya mengatakan nanti Allah akan menggenggam bumi. Semuanya menyatakan dengan jelas. Enggak ada yang menolak. Enggak ada yang keberatan. Enggak ada yang menutup telinganya. Enggak mungkin, pokoknya enggak mungkin Allah punya tangan. Enggak ada yang begitu. Para sahabat semua meriwayatkan hadis sehingga hadisnya sampai pada kita. Menunjukkan apa? Menunjukkan para salaf generasi pertama tidak keberatan dan tidak susah untuk menerima berita ini. Dan mereka satu pun tidak ada yang menyamakan Allah dengan makhluk. Ikhwani fi din, a'azzakumullahu muslimin rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya dikatakan wa a'immatuha, dan juga para imam-imamnya. Ini para ulama setelahnya, para sahabat, para tabi'in, para tabi'i tabi'in dianggap sebagai salafus saleh, tiga generasi utama. Dan juga para imam-imam ahlu sunnah, yaitu man tabi'ahum bi ihsan, yang mengikuti para sahabat dengan baik. Waqtafa atharahum 'ala al-islam, yang meniti jejak mereka di atas keislaman dan keimanan. Mereka semua dalam keadaan berakidah sama bahwa sifat-sifat Allah yang Allah kenalkan dalam Quran dan sifat-sifat Allah yang dikenalkan oleh Rasulullah dalam hadis-hadis yang sahih, mereka terima dengan dua kalimat tadi. Isbatan bila tamtsil wa tanzihan bila ta'til. Mereka menetapkan tanpa menyerupakan, dan mereka mensucikan Allah tanpa menolak sifat. Terima sifatnya, tetapi menyatakan tidak sama dengan makhluk. Kok di sini disebutkan wajah Allah? Apa Allah punya wajah, tapi tidak sama dengan makhluk? Di sini dikatakan tangan Allah, apa Allah punya tangan, tapi tidak sama dengan makhluk? Begitu. Walhamdulillah Rabbil Alamin. Sehingga kita tidak menolak satu ayat pun, tidak menolak satu hadis pun, dan kita menerima semua dalil-dalil syar'i. Amanna bihi kullun min 'indi rabbina. Kita beriman dengannya karena semuanya dari sisi Rabb kami. Walhamdulillah rabbil alamin. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.